Hakmu. Bila perlu sing ngino-ngino sampean dikai jajan, kena meneng. Nek oleh jajan teko omah yo, enakno sapa sing ngino sampean kai. Engko lak malah dadi apik, ngono pe kok gak iso. Sampean tak kandhani. Kene gawe sekolah tidak iya iki lho. Bawak dipisah wong sak desa termasuk bapakku. Wong sak desa ngalang-ngalangi zaman tahun 77 kene proses nggae sekolah tidak iya iku aku sampe pencak. Sing ngudeg lula iku kanca aku sing nglepo aku biyen tukang batu ya. Mek wedhire segoro iku di segoro iku biyen. Angge sampean mari ngulang pencak nggawe anu dipisah wong sak desa gara-gara wong sak desa gak setuju kene nggih sekolah ibtidaiyah. Bos kape di sekolah no kong rem pondok keranji aku tetap gawe gue perintah kaya ngono. Nih yang kisaman kaya opo, saman tak kandani yo. Pondok dikerutuk ayo P3 karek lali dua kali pecah kape pondok dikerutuk. Pondok dikerutuk zamane tahun 90 piro mergo aku Golkar. Dikerutuk maghrib deng pecah kape dikerutuk. Babin santai kau Pak Gopur tak gebu ane ojo pecah kape pecah ya wis aku saya duit duit kanggungi joli sama tak kau ni babin sa ngono sa urip pinggiran yo le sabar upana aku gak sabar gak dadi pondok kiro kiro eling mana ayo gawe iki lo pelabuhan nok mantren sing wingi nane bantu pondok ngangkat nok pesawat itu. Iku ngangkat gak bayar iku. Alatnya gede-gede, waktu proses pertama kali aku sing setuju sama ana kuburan dibongkar dipindah pondok itu dikerutuk pecah kabeh. Pondok itu dikerutuk. Ayo pas waya prei-nya, logo gak prei gelut ukurane. Sing ngerutuk wong mantren, ayo kare gak ngaku iku ana sing mondok kene barang. Lho kaya apa? Polisi teko Lamongan, Pak Gopo tak cekelane tak gebukane le ojo. Sabar yo. Aku ping pira dikrutuk pondok. Lah saiki gak wani wis gedhe. Wani ngrutuk sampeyan akeh wani gelut kabeh iki buyar sampean. Jago gelut kabeh sampeyan akeh. Pondok dikrutuk mas sampean ya gak terima gak aku malean. Bocah sampeyan playune banter ngantemi banter jare. Kalah aku. Lho sabar yo, weh sabar bae, sabar api-api kelakuan. Nawe tak contoh no kanya, mau contoh no kini. Apa resepnya agar mudah meninggalkan kenakalan karena saya termasuk murid santri Mbah yang suka nakal dan tidak pernah ketahuan pengurus kono ae yo cah yo ngaji ngene iki lho ngaji kan dikandani supaya nakale cek leren wis ta sing paling cepet sampean kepengen ilang nakale dieling-eling yo nek kapan ape turu ojo leren-leren nopo loro siji iki la ilaha illallah saambekan tuh tarik napas serut ngono gampang ta iku alon-alon we la ilaha illallah tertarik napas serut ngono sama nek dikira la ilaha illallah teko cangkem sampean ngetokno sinar-sinar putih aura-aura bion-bion nek gak sama sedot dadi kekayaan sampean nok suwarga tapi nek disedot mlebu irung mlebu paru-paru dadi ngilangi nakal sampean wong nakal sinare abang nek disoting la ilaha illallah sinare putih lak gampang ta. Tapi ini mbak melaku-melaku, gak usah ngono. Nek melaku-melaku, sing sering yo sampean atine zikir Allah. Allah. Allah nek pegel tarik napas panjang ngono. Atine bae. Ayo nah kalau kaya apa sampean cacak nek ati sampean dzikir Allah Allah gak leren-leren dadi apik. Gak penak ta? Allah, Allah gak usah cangkem ati. Iso ta? La ilaha illallah diwaca nganggo cangkem, sekali maca saambekan terus tarik napas. Nek tarik mbek merem, cek mantep. Iku carane nyeterek awak supaya cek sinare putih. Sinar abang lunga. Iku nek kapan nakal, cek iso ta. Asal kerasan nok pondok bae. Nah kalau kaya apa waras-waras asal sitok penyakite sing nek pondok aku paling gak ketuku nyolongan. Awas karek nyolongan tak usir temenan. Nah kalau apa nek pacaran bareng tak sepuro sekan idik-idik asal gak nemen-nemen. Soale aku rumangsa aku tau dadi nom biyen padha mek sampean. Tukang gelut tau biyen iku. Oh, aku tahun 65 tukang gelut ya gelutan padha mek sampean dadi rumangsani. Diajar kiaiku barang biasa hobianiku namun tak ceritani apa aku tahu diajar Mbah Abu Bakrin guruku ngaji merga aku wae jamak maghrib gelut sama maghrib lah gelut jadi nah aku digelut kok ngurit seret gelut ketemu mari jauh diwajar lah mbah aku sak cilik iku modelnya sodok sekti ya sabuk Mbah Abu sambutnya pedot jadi loro bayar pada tadi loro seiling yang mana mergombeling jamaah maghrib gelut nono tangan aku nanti aku ngurumang sani gua aku biar ya tau beling wae jamaah gelut sama diajar Mbah Abu sabuk pedot tadi loro ngajar aku banyak aku salah piye maneh lego lo lakon ngono ku tadi asal gak nemen lo nyata nih so tadi kiai mergo sabar nok pondok tak betah-betah no gak melayu koncoku sing melayu ngerakal kabeh kapok wes diteteni yo dirubah dhewe pelan-pelan saya mau tanya bagaimana biar disenangi teman yang ada di pondok atau di rumah yo sing loman nek ndek dhuwit dumuno kancane lah disenengi kancane butuh apa dikei sing sabar nek sampean kok dilarakno atine engko lak dadi disenengi ngono kok takok cah bagaimana caranya dan apa doanya agar kedua orang tua saya bisa pergi haji ya didongakno lho wis bolak-balik tak kongkon aja leren-leren no. Maca Fatihah ben walad dolin donga ya Allah muga-muga bapak kula saged kesah haji sedaya lan ngono pe joleren-leren maca Fatihah ben walad dolin dongakno ya Allah muga bapak ibu kula nang saged kesah haji lan ngono pe kok gak iso nok pondok kesempatan donga donga paling mandi ya sampean kabeh ngene iki lho cah timbangane turu sore-sore luwih apik donga khususnya nek mari sembahyang Fatihah mbok ping pindho ping telu nek iso ping pitu maca Fatihah ben walad dolen dongakno pakne mbokne tapi sing aja leren-leren iku lho sing diwaca Rabbana anzil alaina maidatam minas sama ya takunu lana idal li awalina wa akhirina wa ayatam minka warzukna wa anta khairuzzin sing sawono cembe iki diwaca yo di bulan baleni wong sing maca iku engko pakne mbokne gampang sandang pangane lak ono tak istighosah iku aja ngenteni istighosah aku diwaca dhewe ping 7 ping 9 ping 21 nek nganggo diwaca Rabbana anzil alaina iku nek sampean waca bapak mbok sampean gampang sandang pangan nenek sandang pangane kapan iso donga kaji tapi kaji jaman saiki membingungi mergo apa sekali daftar saiki 20 tahun gek lunga kakean pendaftar gek majite didandani nang Arab kono engko wis mari baru sedok akeh wis iku dongakno apa doanya supaya adik saya tidak sampai sakit gampang sakit ya podo wae Fatihah mau wis podo wae ben waladoli ndonga, ya Allah muga-muga pari waras anak awak adik-adik kula. Saya mau bertanya, bagaimana caranya agar menjadi santri yang rajin lho padha wae, giat belajar wis mari ngono kok padha bae. Pokoke titeni aja pisan-pisan samenek sekolah yo terus gak mlebu. Iku kualat lho. Masih pak gurune gak ana tunggone nang jero sekolahane karo ngapalno maca Quran apa aja keleleran nang njaba. Upane pak gurune gak ana sing rajin sekolahe dipaksa. Gongen iki paksaan lho. Nek gak dipaksa ya ora iso. Lah iso dipaksa muga ngaji koyo ngene iki terus tak kandani. Wis tak konan kok barang gampang-gampang. Saya cukup sekian saja. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.